السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث الثالث والسبعون بعد المئتين، حديث ينقد وراتس تجبلتك، يعني حديث yang ke-273 dari kitab Umdatul Ahkam Al-Hadiyya Al-Maqdisi Rahimahullah. An Abil Minhal Qal Sa'atul Bara'a Ibn Azib Wa Zayd Ibn Arqam Anis Sarfi Fakullu Wahidin Minhuma Yaqul Hada Khairun Minni Wakilahuma Yaqul Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wa Sallam An Bay'id Dhahabi Bil Wariqi Dainan. Diriwayatkan dari Abul Minhal, dia berkata, aku bertanya kepada Al-Bara ibni Azib dan kepada Zaid ibni Arqam tentang as-sarf, tentang menukar emas dengan perak. Fakullu wahidin minhuma yaqul, ternyata masing-masing dari keduanya berkata, dia lebih baik dariku. Yani Al-Bara ibni Azib mengatakan Zaid ibni Arqam lebih bagus dariku. Zaid bin Arqam juga mengatakan, dia lebih pandai dariku. Dia lebih baik dari aku. Dan demikian keadaan salafus saleh, mereka selalu tawadhu', yakni merendah, tidak sombong, apalagi di sana ada seorang sahabat yang lain, yang tentunya dalam keilmuan kurang lebih, maka dia menyatakan bahwa Zaid bin Arqam lebih pandai dariku. Tanyalah pada dia. Ketika tanyakan kepada Zaid, Zaid juga mengatakan, Al-Bara ibn Azib lebih pandai dariku. Tanyalah kepada dia. Huwa khair minni. Dia lebih baik daripada aku. Masing-masing dari keduanya mengatakan sahabatnya lebih baik dari dirinya. Dan ternyata keduanya menjawab dengan jawaban yang sama. Naha Rasulullah SAW an bay'id dhahab bil wariqi dainan. Bahwa Rasulullah SAW melarang untuk menjual emas dengan perak, atau perak dengan emas tentunya, dengan dainan, dengan cara ditunda bayarannya. Ini salah satunya ditunda. Karena ini termasuk dari amwal ribawiyah dan sejenis lagi, artinya sama-sama naqd, sama-sama naqd itu bayaran alat tukar. Maka tidak boleh ada yang ditunda, harus kontan. Sebab syaratnya sejak kemarin kita bacakan hadisnya, yadan biyadin, harus dari tangan ke tangan, mislan bimislin dan yadan biyadin. Tetapi kalau dhahabil warid boleh tidak mislan bimislin, boleh berbeda nilainya, karena memang berbeda jenisnya emas dengan perak, tetapi tetap harus kontan. Maknanya secara global, dikatakan oleh pensyarah, oleh syarih, Sa'ala Abul Minhal Al-Bara ibn Azib wa Zaid ibn Arqam. Abul Minhal bertanya kepada Bara ibn Azib, dan bertanya pula kepada Zaid ibn Arqam, tentang hukum sarf, tentang hukum tukar, tukar-menukar emas dengan perak. Alladhi huwa bai'ul athman, tukar-menukar itu adalah bay'ul asman, menukar alat tukar. Alat tukar itu yang biasa dipakai untuk membeli seperti emas dan perak. Faman famin wara'ihima radhiyallahu anhuma akhadha yatadafa'anil fatwa. Namun karena wara'nya dua sahabat tadi, maka salah satu atau masing-masing dari keduanya menyuruhnya untuk bertanya kepada yang lainnya. Al-Bara' ibn Azib menyuruh tanya kepada Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam juga menyuruh untuk tanya kepada Bara' ibn Azib. Karena wara'nya mereka, maka mereka menolak fatwa dan diserahkannya kepada orang yang dianggapnya lebih baik. Wa yahtaqir kullu wahidin minhuma nafsahu. Dan masing-masing dari keduanya merendah, merendah dirinya, yang tidak sombong di depan sahabatnya. Walakinnahum ittafaqa ala hifdhihima. Tetapi keduanya sepakat sama dalam hafalannya. Ini hafalan hadisnya. Maka keduanya menjawab dengan hadis yang sama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha an bai'id dhahabi bil fiddah dainan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menukar emas dengan perak kecuali harus kontan, tidak boleh dain. Nabi SAW melarang menjual emas dan perak, emas ditukar dengan perak, dengan secara hutang, tidak boleh. Listima'ihima fi illatir riba. Karena kedua-duanya sama dalam illatir riba, dalam sebab ribanya. Fahina idin la budda fihima minat taqabud. Karena dua-duanya adalah amwal ribawiyah, maka harus kontan, tidak boleh ada yang ditunda. La budda fihi ma minat taqabud, harus saling menggenggam saat itu juga di majlisil aqd, di tempat transaksi. Wa illa lama sahha sarf, kalau tidak demikian tidak sah sarfnya, tidak sah tukar menukar tersebut. Wa sara riban bin nasi'ah, akhirnya dia menjadi riba, yaitu jenis riba nasi'ah. Maistafadu min hadal hadis. Kalau begitu, apa yang kita ambil dari hadis ini, dari hukum-hukum fiqh? Pertama, an-nahyu an bai'id dhahabil fiddah. Pertama, larangan untuk menukar emas dengan perak atau perak dengan emas. Wahuma au ahaduhuma ghaib, kalau salah satunya atau kedua-duanya ghaib. Kalau salah satunya ghaib, bisa dipahamlah. Kita emasnya diberi duluan, peraknya nanti. Atau perak yang diterima duluan, emasnya nanti ditunda. Tapi kalau huma, kedua-duanya ditunda, mungkin apa enggak mungkin? Hah? Kenapa enggak mungkin? Mungkin saja. Kalian kenal kan bursa efek sekarang ini? Yang mereka hanya lihat tulisan saja, kapan diterimanya entah, belum diterima. Ya udah kalau begitu nanti kita tukar sekian, nanti kita tukar sekian, kalau itu kita ambil sekian. Dan bisa saja seorang bertransaksi dalam keadaan sama-sama tidak membawa. Saya punya emas, tapi saya punya perak. Tapi kalau kita tukar, emas kamu berapa? Sekian. Perak kamu berapa? Sekian. Barangnya semuanya belum ada. Dua-duanya ditunda. Begitu, kapan? Pekan depan. Belum sampai pekan depan, tiga hari berikutnya, berita. Harga emas turun. Harga perak naik. Harga ini begini, berubah semua. Bagaimana? Ada kekecewaan di salah satu pihak. Mesti itu. Mesti ada kekecewaan. Ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Spekulasi kan akhirnya. Karena dua-duanya ditunda. Maka di sini dikatakan huma au ahaduhuma ghaib. Tidak boleh menukar emas dengan perak atau perak dengan emas. Menukar alat tukar dengan alat tukar. Menukar harga dengan harga. Kecuali harus kontan. Saat itu tukar, saat itu terima. Jangan ditunda. Ditunda salah satunya tidak boleh. Ditukar, ditunda emasnya enggak boleh, ditunda peraknya enggak boleh, ditunda kedua-duanya juga enggak boleh. Fala budda min at-taqabud fi majlisil 'aqd, maka harus saling terima yadan biyadin, dari tangan ke tangan di majlisil 'aqd, di tempat transaksi tersebut. Ini emasnya, ini peraknya. Li'annahu sharf, itulah yang disebut dengan sharf. Kalau bukan begitu, nanti bukan sharf tetapi riba. Faedah yang ketiga. Kenapa ditulisnya tiga? Al-mufsid lil'aqdi idza lam yahsul taqabud. Ada yang cetakannya lain? Tapi yang kedua, sahal bai' ma'at taqabud fi majlisil aqd li'annahu sarf. Yang kedua, faedah yang kita ambil dari hadis ini adalah tukar menukar tadi, sarf tadi sah jika saling menggenggam di tempat transaksi. Jadi, kalau awal itu dilarangnya, yang kedua adalah menjadi sah kalau syaratnya dipenuhi. Apa syaratnya? Saling menerima di tempat transaksi dan juga dalam keadaan sama nilainya. Kalau sama jenisnya, kalau berbeda sesuai dengan keadaannya. Yang ketiga, faedah yang ketiga, al-mufsid lil aqdi, bahwasanya yang merusak akad jual beli atau akad tukar menukar, idza lam yahsul taqabud fil majlis, kalau tidak terjadi saling menerima di majlis, huwa majtama'a fihi an-naqdani min 'illatir riba. Apa sebabnya yang merusak? Sebabnya yang merusak tukar menukar ini adalah karena berkumpulnya di situ dua alat tukar, naqdan, naqdan dua alat tukar. Min 'illatir riba, kedua-duanya berkumpul dalam satu sifat. Apa sifatnya? Dua-duanya merupakan amwal ribawiyah. Perak amwal ribawiyah, emas juga amwal ribawiyah. Maka harus kontan, tidak boleh ada yang ditunda. Dan para ulama sebagian ada yang menyamakannya juga dengan alat tukar yang lain yang dipakai di zaman ini, yakni uang. Kalau uang ditukar dengan uang yang lain, satu mata uang dengan mata uang yang lain harus kontan, tidak ada yang ditunda. Dan sudah tahu kita atau sudah dipahami secara umum oleh masyarakat, apa kerugiannya kalau ditunda? Sebab dalam keadaan nilainya naik turun. Baik. Yang keempat, makana alaihi salaf radhiyallahu taala anhum min al-wara. Yang keempat kita mendapatkan faedah dari sisi lain, yaitu faedah akhlak. Faedah akhlaqiyah, yaitu bagaimana keadaan salafus saleh, keadaan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, bahwa mereka memiliki sifat wara. Dan mereka dalam keadaan mutawadhi', bukan orang-orang yang sombong, bukan orang-orang yang bangga diri atau ujub terhadap dirinya, tetapi orang yang wara dan tawadhu', wa tafdhilu ba'dihim ba'dha, dan saling mengutamakan saudaranya ya, di atas dirinya sendiri. Kalau seorang sahabat ditanya, dalam keadaan di sebelahnya ada sahabat lain, maka dia mengatakan, tanyakan pada dia, dia lebih alim dari saya. Sahabat yang kedua pun demikian merasa, karena tawadhu'nya, tanyakan pada dia, dia lebih paham dari saya. Ini keadaan mereka, orang-orang yang memiliki ilmu, dalam keadaan semakin berilmu, semakin mutawadhi' dan tidak sombong. Semakin berilmu, semakin jauh dari sombong, seperti kejadian Al-Wara' Al-Bara' ibn Azib dan Zaid bin Arqam, yang kullu wahid minhuma yaqul huwa khairun minni. Masing-masing yang mengatakan bahwa dia lebih baik dariku, dia lebih baik dariku. Nah, ternyata ketika menjawab sama jawabannya, karena memang sama-sama berilmu, yaitu Rasulullah SAW melarang jual tukar menukar emas dengan perak kalau ada yang ditunda. Kalau ditunda emasnya atau tunda peraknya atau tunda dua-duanya, tidak diperbolehkan. Nah, wallahu ta'ala alam. Al-hadith al-rabi' was-sab'un ba'da al-mi'atain. Hadis yang ke-274. Masih dalam bab sarf. An Abi Bakrata qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an al-fiddah bil-fiddah wal-dhahabi bil-dhahabi illa sawa'an bi-sawa'. وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد, فقال هكذا سمعته. diriwayatkan dari Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya dia berkata, Rasulullah SAW melarang untuk menjual perak dengan perak, atau lebih tepatnya menukar ya, menukar perak dengan perak, emas dengan emas, kecuali harus sawa'an bisawa, harus dalam keadaan sama timbangannya, sama nilainya. Wa amarna an nashtari al-fiddata bidh-dhahabi kayfa ji'na, dan memerintahkan kepada kami untuk membeli emas dengan perak atau perak dengan emas, kaifa syi'na, yani an nashtari al-fiddata bidh-dhahab, membeli perak dengan emas, kaifa syi'na, sekehendak kami, wa nashtari adh-dhahab bil-fiddah, atau membeli emas dengan perak juga kaifa syi'na, kaifa syi'na, sekehendak kami, artinya boleh berbeda. Yani kalau perak dengan perak, emas dengan emas, harus sama timbangannya. Tetapi kalau emas dengan perak atau perak dengan emas, boleh berbeda timbangannya sesuai dengan tawar menawar, sebagaimana jual beli. Maka dikatakan dengan kalimat kaifa syi'na. Maka Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk membeli emas dengan perak atau membeli perak dengan emas sesuka kami, yakni kaifa syi'na, sekehendak kami. Kemudian ada seseorang yang tanya kepada Abi Bakrah, ya dan biadin, harus kontan? Hakada sami'atuhu, demikianlah aku mendengar dari Rasulullah SAW. Yani memang kontannya harus, tetapi kalau berbeda jenisnya emas dengan perak atau perak dengan emas, maka boleh berbeda nilainya atau berbeda beratnya. Nah, boleh berbeda gramnya. Mana ijmali? Mana secara ringkas? Lamma kana bai'ud dhahab bidh-dhahab wal fiddati bil fiddah tafadulan riba, ketika kita telah ketahui bahwa menjual emas dengan emas atau menjual perak dengan perak dalam keadaan berbeda timbangannya adalah riba, maka Rasulullah melarang. Naha anhu ma lam yakuna mutasawiyain. Maka Rasulullah melarang kita untuk menjual emas dengan emas, perak dengan perak, kalau dalam keadaan tidak sama timbangannya. Waznan biwaznin. Maka yang diperintahkan adalah harus timbangannya sama. Waznan biwaznin, setimbang. Amma bai'ud dhahabil fiddah, adapun kalau menjualnya emas dengan perak atau perak dengan emas, fala ba'sa bihi, maka tidak apa-apa, tafadul, tidak mengapa untuk berbeda gramnya, karena nilainya emas dengan nilainya perak berbeda. Maka silahkan untuk berjual beli emas dengan perak, perak dengan emas, dalam keadaan kaifa syi'tum, bagaimana kehendak kalian. Ini sesuai dengan khiyar, khiyarul majlis kalian, sesuai dengan tawar menawar kalian. Walau kana mutafadilain, walaupun berbeda, segram dengan 2 gram, 10 gram dengan 20 gram, silakan. Ala annahu la budda fi sihhati dhalika min at-taqabud. Hanya saja untuk sahnya jual beli tadi atau tukar menukar tadi, untuk sahnya harus ada taqabud, harus ada saling menggenggam di majlisil aqd, harus ada saling terima di tempat transaksi. Wa illa kana riban nasi'ah. Kalau tidak, dia akan menjadi riban nasi'ah. Kalau tidak kontan, jadi riban nasi'ah. Kalau yang pertama tadi dalam keadaan tafadul, emas dengan emas berbeda nilai, riba al-fadl. Kalau ternyata tidak kontan, akan terjadi riba juga, namanya riban nasi'ah. Yang muharram, yang diharamkan, li'annahu lamma ikhtalafa al-jins jazat tafadul. Karena sungguhnya kalau berbeda jenisnya emas dengan perak atau perak dengan emas, maka boleh tafadul, boleh berbeda timbangannya. Wa baqiya syartut taqabud, berarti sisanya tinggal satu syarat. Kalau tafadul boleh, berbeda gramnya boleh, emas dengan perak, maka sisanya syarat yang kedua, yaitu harus kontan, harus saling terima di majlis transaksi atau di tempat transaksi. La'alla li'illatir ribal jami'ah bainahuma, karena illat riba yang ada pada keduanya. Demikian makna ringkas dari hadis ini, dan alhamdulillah maknanya sudah tercakup dalam hadis yang sebelumnya dan juga dalam hadis yang sebelumnya. Berarti ini lebih menekankan lagi, lebih menekankan lagi. Ma yustafadu min hadzal hadis, apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna, kita mengambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, tahrimu bai'id dhahab bidh-dhahab wal fiddati bil fiddah mutafadilain. Faedah pertama, haramnya menukar emas dengan emas, perak dengan perak, kalau berbeda timbangannya. Listima'i saman bil musman, karena dalam keadaan sama yang dijadikan sebagai bayaran dan yang dijadikan sebagai barang yang dibeli, sama, emas dengan emas, perak dengan perak, maka timbangannya pun harus sama. Bi jinsin wahid, karena kedua-duanya dalam keadaan jinsin wahid. Yang dijual dan yang dibeli sama-sama emas. Yang dijual dan yang dibeli sama-sama perak. Karena itu adalah ajnas ribawiyah, karena itu adalah termasuk jenis-jenis yang terjadi padanya riba atau harta ribawiyah, harta yang terjadi padanya riba, maka ketika menukar yang satu jenis harus sama timbangannya. Faedah kedua, ibahatu bai'id dhahab bidhahab wal fiddati bil fiddah bi syartain. Boleh menjual emas dengan emas atau menukar perak dengan dua syarat. Syarat pertama harus tamatsul, harus sama timbangannya, tidak boleh ada yang lebih salah satunya. Yang kedua, harus saling terima dari tangan ke tangan di majlis akad, di tempat transaksinya. Tidak boleh ada yang ditunda, harus kontan dua-duanya. Wa ma yuqalu fi dhahab wal fiddah yuqalu fi jinsin wahid min al ajnas ar ribawiyah hina ma yubaa ba'dahu bi ba'din kal burri bil burri. Dan apa yang dikatakan tentang emas dengan perak, yuqal fi jinsin wahid, bahwa dia dalam satu jenis, minal ajnas, ribawiyah, itu adalah satu jenis, hinama yuba' ba'duhu ba'd, ba'duhu biba'din, ketika dijual sebagainya dengan sebagian yang lain, berarti sama juga, kalau bur ditukar dengan bur, gandum ditukar dengan gandum, sama juga dengan yang disebut aja dalam hadis. Tamr ditukar dengan tamr, apalagi? Nah, milih ditukar dengan milih, garam ditukar dengan garam, harus setimbang, tidak boleh ada perbedaan. Walaupun nilai berbeda atau walaupun keistimewaannya, kualitasnya berbeda, ini garamnya garam lain, garam beriodium ini. Itu garam dari pinggir laut kamu ambil, kok tukarnya sama? Ya, kalau mau kamu berbeda, jangan langsung ditukar garam dengan garam. Kamu jual garam bagus kamu, kamu belikan garam yang jelek ini supaya dapat banyak. Atau sebaliknya, kamu jual garam yang jelek kamu, dan kemudian kamu dapat uangnya, beri garam yang bagus. Jangan ditukar garam dengan garam, kecuali harus setimbang. Yang ketiga, jawazu bai'id dhahab bil fiddah. Faedah ketiga, bolehnya menjual emas dengan perak atau perak dengan emas, walaupun berbeda timbangannya, karena ini emas dengan perak, bukan emas dengan emas. Berarti syaratnya tinggal satu. Apa syaratnya yang tinggal satu, yang tersisa? Naam, at-taqabud, saling terima atau kontan di majlisil akad. Wa kadza yuqal fi kulli jinsin, dan dikatakan demikian pula pada semua jenis. Bibaik bighairi jinsihi minal ajnasir ribawiyah fala ba'san natafadul bainahuma. Maka demikian pula kita katakan pada semua jenis, yakni seperti gandum dengan garam, garam dengan korma, korma dengan gandum, ini kan berbeda jenisnya, silakan tafadul. Tetapi karena itu masih amwal ribawiyah, masa maka tetap dia harus dalam keadaan yadan biyadin atau kontan. Yang keempat, la budda fi bai'id dhahab bil fiddah atau fiddah bil dhahab min at-taqabud. Ini sudah terkandung tadi. Bahwasanya harus dalam menjual emas dengan perak atau perak dengan emas, walaupun boleh berbeda timbangannya, tetapi harus kontan. Ini yang keempat. Ini saling terima di tempat transaksi. Fa in tafarraqa qabla al-qabdi, kalau ternyata berpisah dua orang tadi dalam keadaan belum saling menggenggam, belum saling terima, batal al-aqdu, maka batal jual belinya atau batal tukar menukarnya. Lijtima'ihima fil illat riba, karena samanya illat riba. Ikhwan fillah a'azakumullah, kita lihat 1, 2, 3, 4, apa saja? Gandum, iya, sejenis juga gandum, kemudian korma, kemudian milih garam, kemudian di sini emas dan perak. Ini semua sama dalam artian amwal ribawiyah atau ajnas ribawiyah, jenis-jenis ribawiyah semuanya. Tapi ilatnya kan berbeda-beda. Di sini ilatnya apa? Emas dan perak. Ilatnya as-saman, atau alat tukar. Emas dan perak sama-sama alat tukar. Tapi di sini ilatnya lain. Apa ilatnya? Paham? Qut, kumpulkan saja ucapan ulama semuanya. Karena ada istilah. Qut, terus apa lagi? Makanan pokok, ini kebutuhan pokok. Apa lagi? Makil, jayid. Ini penting, makil. Yang ditimbang. Terus? Nah, wazan ini. Ini makil. Baik. Maka ini adalah illat. Illatnya empat tadi, ta'am wal-kail. Sedangkan illatnya ini adalah sama. Kalau berbeda jenisnya, tapi illatnya sama, maka harus yadan biyadin. Emas dengan perak. Berbeda jenis enggak? Berbeda jenis, tapi illatnya sama. Sama-sama muthman. Maka harus yadan biyadin. Karena itu sama-sama harga. Demikian pula gandum dengan garam atau garam dengan korma, jenisnya berbeda. Boleh tafadhul, boleh, tapi karena ilatnya sama ta'amul kail, maka tetap harus yadan biyadin. Demikian pendapat muallif, pendapat pensyarah maksud saya. Maka kalau berbeda sekarang, jenisnya berbeda, ilatnya pun berbeda. Di sini beras misalnya, gandum, di sini dinar dan dirham, maka perak, saya beli beras semua. Boleh enggak dalam keadaan tidak nakhdan? Ya sudah, besok saya kirim berasnya. Boleh enggak? Boleh. Kalau jumur ya jus. Di sini dikatakan, dikiaskan dengan yang tadi, dalam keadaan boleh, karena illatnya berbeda. Di sini illatnya adalah saman, di sini illatnya adalah ta'am wal kail. Ala qaul asy-syarih kama qultu. Sebagaimana dikatakan tadi. Baik, ini yang dikatakan di akhir ucapan beliau rahimahullah. Qala al-ijtima' illat ar-ribawiyah wa kadza kullu jinsain ittafaqa fil illat ar-ribawiyah. Demikian pula semua jenis yang disepakati illat ribawiyahnya. Wahia al-kail, kalau sama-sama kail, awil wazan ma'at-ta'am, ini terbalik, harusnya wazan dulu, kemudian kail ma'at-ta'am. Fala budda min at-taqabud bainahuma fi majlis al-'aqd. Jadi beliau berpendapat, kalau ilahnya sama, sama-sama ditimbang, atau sama-sama ditakar dan dia makanan, maka itulah yang tidak boleh, kecuali harus dalam keadaan yadan biyadin, tangan ke tangan. Wallahu ta'ala alam. Nanti diaktilah para ulama, insyaAllah kita akan bahas. Sekarang kita sebutkan saja fawaid yang disebutkan oleh asy-syarih, tentunya ala qawlihi atau ala madhabihi rahimahullah. Khonifidin a'azakumullah, telah kita baca beberapa hadis yang semuanya mengenai sarf, atau semuanya adalah yang menerangkan tentang hukum-hukum as-sarfu. Mahuwa sarf? Bay'ul athman, menukar saman dengan saman. Dan saman itu adalah harga, yaitu emas dan perak. Maka menukar emas dengan emas atau emas dengan perak, ada aturan-aturannya dan ada hukum-hukumnya. Apa yang dibahas kemarin? Kalau emas dengan emas, apa syaratnya? Anta, ma syartuh? Dhahab bidhahab. Ma syartuh sarf? Dhahab bidhahab. Naam? Aina? Aina anta? Hada soal sahal jiddan. Anta? Sawa'un bisawa, yadan biyadin. Dua syarat, harus sama timbangannya dan harus kontan. Baik, kalau perak dengan perak. Anta, masyarto, sama persis. Apa bedanya? Sama hukumnya, harus dengan mutamathil, ya tamathul, atau bighairi tafadhul, dan harus yadan biyadin. Harus sama nilainya dan harus kontan, saling terima saat itu juga di majlis, majlis al-aqad. Baik. Alaan, al-zahab al-fiddah, anta. Ma syartuh? Jayid. Yajuzu tafadul, lakin labud min yadan biyadin. Boleh berbeda nilainya. Fabi'u kaifa syi'tum, silakan jual semau kalian. Tetapi harus yadan biyadin. Baik, sekarang akan dibicarakan tentang masalah ikhtilaf para ulama tentang al-awraq al-bankiyah. Apa awraq al-bankiyah? nah, uang atau kertas-kertas yang merupakan catatan bank. Jadi sungguhnya uang itu adalah kertas yang gak ada nilainya toh. Beda dengan dulu ketika memberikan kepada seseorang dirham dan dinar, itu artinya memberikan emas dan perak. Yang emas dan perak itu memiliki nilai, walaupun dalam keadaan berubah bentuknya masih bernilai. Tetapi kalau yang sekarang yang dipakai oleh keumuman manusia sekarang ini adalah uang kertas ditulisi. Tulisannya 50 ribu, nilainya jadi tinggi. Kalau ditulisnya 100 jadi lebih tinggi lagi. Kalau ditulisnya 10 rupiah, enggak ada, rendah nilainya. Apakah ini statusnya sama dengan emas dan perak atau tidak? Dan bagaimana pendapat para ulama? Bolehkah menggunakan uang? Kalau menggunakan uang tanpa fatwa. Iya. Apa fatwanya? Boleh apa enggak boleh? Kenal. Di sini dikatakan ikhtilaful ulama fil awraqil bankiyah. Perselisihan para ulama tentang kertas-kertas yang dikeluarkan oleh bank. Fi hadhil azmanil akhirah. Di zaman kita sekarang ini. Akhadan nas yata'amaluna badal adh-dhahab wal fiddah bil awraqil bankiyah. Manusia sekarang ini bermuamalah, mengganti muamalah mereka yang biasanya dengan emas dan perak, sekarang diganti dengan kertas-kertas bank atau uang-uang yang merupakan alat tukar sekarang ini, bukan dengan emas, bukan dengan perak. Faja'alu likulli naqdin fi'atun tuqabiluha. Setiap satu jenis dari naqd, naqd itu alat tukar, setiap alat tukar ada satu kelompok yang menggunakannya. Setiap satu jenis alat tukar ada satu kelompok yang menggunakannya. Tahmil ismaha wa qimatah. Mereka membawa dengan sepakat namanya, apa namanya, dan kemudian sepakat pula qimahnya, berapa nilainya. Fal junayh fi'atun. Misalnya junayh memiliki sekelompok orang yang menggunakannya. Di mana? Di Mesir. Junayh. Wal dinar fi'atun. Dinar juga digunakan oleh sekelompok orang. Apakah dinar Kuwait misalnya atau dinar di Yaman? Walir rial fi'atun, dan rial juga memiliki kelompok manusia yang menggunakannya. Seperti di Saudiya. Atau rubiyah fi'atun, walir rubiyati fi'atun yata'amalunaha. Rubiyah pun ada sekelompok manusia yang menggunakannya dan sepakat dengan harganya. Yaitu endakum, di negeri ini, di Indonesia. Bagaimana hukumnya menggunakan kertas-kertas tadi atau menggunakan uang-uang tadi? Fakhtalafan nasu fi hukmiha. Maka manusia di antara para ulama berselisih tentang penggunaannya dan hukum-hukumnya. Wa ilaikal isyarah ila aqwalihim bi tariqil ijaz. Dan kita isyaratkan di sini ucapan-ucapan mereka dengan ringkas saja. Sekedar tahu saja. Walikhtisar. Di antaranya, pendapat pertama. Faminhum man yara annaha min bay'is sanadat wa duyun wa sukuk. Faharramal mu'amalat biha itlaqan. Sekelompok ulama berpendapat bahwa itu adalah jual beli dengan sesuatu penyandaran yang tidak jelas. Wa duyun, jual beli dengan sesuatu hutang. Ya, ini semuanya catatan. Tidak ada nilainya. Di mana alat tukarnya atau penggantinya? Hutang itu masih. Jadi mereka ini, ulama yang pertama ini menganggap bahwa uang kamu yang tulisannya 100 ribu, itu sebenarnya hutang. Jadi kamu berikan kertas, nih saya akan bayar nanti ini sebagai tanda saja saya berikan 100 ribu nilainya. Loh, emasnya mana nanti di bank sana? Itu dianggap duyun oleh mereka. Wasukuk, itu juga perkara yang tidak jelas atau perkara yang tersembunyi. Sehingga berarti jual belinya jual beli yang tidak jelas menggunakannya. Kapan dibayarnya enggak tahu, masih dalam keadaan hanya catatan-catatan kosong. Catatan-catatan kosong yang artinya kalau sampai ada kasus tiba-tiba diubah oleh orang-orang yang mereka mempermainkannya, maka enggak ada nilainya semua kertas-kertas tadi, dan kamu jadikan kapal terbang sama anak-anakmu. Karena enggak ada nilainya. Ini sehingga mereka mengatakan haram, tidak boleh jual beli dengan sesuatu yang tidak jelas nilainya dan nilainya masih hutang semuanya. Faharramaha itlaqan, mereka mengharamkan penggunaan uang secara mutlak. Sehingga bagaimana mereka bermuamalah? dengan barter. Kalau mereka mau beli ini, mereka kasih apa? Kamu butuh apa? Butuh ini, saya tukar dengan ini. Wa minhum man yara annaha urudun min urudit tijarah. Sebaliknya, kelompok kedua mengatakan bahwa itu adalah sebagai urudut tijarah. Urudut tijarah adalah sesuatu barang dagangan, barang yang diperjualbelikan. Nilainya sesuai dengan yang ditulis, begitu. Kalau barang yang diperjualbelikan, berarti bukan emas, bukan perak, bukan dirham, bukan dinar, bukan gandum, bukan pula korma. Berarti terjadi riba atau tidak terjadi riba? Tidak terjadi riba, barang dagangan kok. Maka bagi mereka, mau dijual, mau dibeli, dengan beda nilainya, tinggi atau kurang, atau yang satu ditunda, yang satu kontan, tetap tidak mengapa. Karena itu adalah urud at-tijarah. Fala yajri fiha riba binaw'aihi, maka tidak terjadi pada uang ini riba, nasiah ataupun riba al-fadl. Binaw'aihi, dengan kedua jenisnya. Tidak terjadi riba dengan kedua jenisnya, yakni riba al-fadl dan riba nasiah, tidak terjadi pada uang, katanya. Ini silahkan mau merenten, mau apa, tidak mengapa. Tidak riba. Wa hadzal qaul bitasahulihi muqabilil qawli alladhi qablah bisyiddatihi. Pendapat kedua ini, tasahulnya, mengimbangi ekstrimnya kelompok pertama. Jadi kelompok pertama ekstrim karena dalam keadaan mengharamkan sama sekali penggunaan uang. Kelompok kedua ekstrim dalam masalah apa? Tasahul. Mengentengkan dengan seenteng-entengnya sampai menganggap bahwa itu adalah barang dagangan yang silahkan kalau kamu mau dagang tawar-menawar silahkan. Kalau kamunya cocok silahkan. Tidak terjadi riba al-fadl, tidak pula terjadi riba an-nasi'ah. Atsani yara jawaz bai'i ba'dihha ba'd bi ba'd. Kelompok kedua membolehkan untuk menjual uang dengan uang walaupun sama jenisnya. Wa bai'uha bi ahadin naqdaini mutafadhilah, atau menjualnya dengan salah satu jenis uang alat tukar walaupun berbeda harganya, walaupun nasi'ah, walaupun ditunda salah satunya. Wa annahu la mani' min dhalik, bahwasanya tidak mengapa. Tukar 1000 dengan 1500, pinjam kamu 1 juta bayarnya 1.500.000, tidak mengapa. Loh, enggak riba? Enggak, riba itu pada emas dan perak. Uang ini kan barang dagangan, katanya. Ekstrimnya ekstrim dalam keadaan mutasahil, menggampangkan dalam keadaan ekstrim. Li'annahu la yajri fiha riba, karena mereka menganggap tidak terjadi riba. Wa hadhanil qawlani fi ghayatid dha'f, maka dua pendapat ini adalah pendapat yang selemah-lemahnya. Ghayatud dha'f, yakni puncak kelemahannya. Pendapat yang pertama juga lemah, pendapat yang kedua juga lemah. Kenapa? Fa ammal awwal, adapun yang pertama, fa fihi tasydid, padanya ada sesuatu yang mutasyaddid, berlebih-lebihan. Wa harajun wadhiq, yang mengandung kesusahan dan kesempitan. Padahal sifatnya agama ini apa? Yusrun. Agama ini jelas dikatakan samhah. Inna hadad din yusrun. Atau hadad din samhatun. Wa khususan fil i'adati wal mu'amalat. Dan lebih-lebih lagi, dalam yang disebut mu'amalah dan adah. Ibadah-ibadahnya saja yang diatur dalam Quran dan Sunnah harus begini, itu mudah. Tidak susah. Allah mengaturnya sesuai dengan kemampuan kita, dan Rasulullah SAW mengajarkan juga sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka mudah. Apalagi yang mu'amalah, yang jelas lebih dimudahkan lagi oleh Allah untuk urusan mu'amalah itu. Maka pendapat pertama terlalu menyulitkan, dan itu akhirnya membuat orang lari dari agama ini. Dan tentunya bantahannya terlalu banyak. Wathani, pendapat yang kedua, sebaliknya. Fafihi fathun libabi syarrin kabir. Pendapat kedua malah membuka pintu kejelekan yang sangat besar. Apa itu? Membolehkan riba akhirnya. Ma'annahu la yustanad ila syai'in min ta'lilin sahih. Padahal pendapat kedua ini pun tidak berdasar dengan dasar yang sahih. Tidak bersandar dengan sandaran yang kuat dari dalil-dalil. Wa minhum, maka ada pendapat yang ketiga. Man yara anna hukmaha hukmun naqdain, bahwa hukum penggunaan uang tadi, alat-alat tukar tadi, hukumnya adalah sama dengan hukum alat-alat tukar di masa Rasulullah SAW, yaitu emas dan perak. Yajri fiha ma yajri fiha minal ahkam, maka berlangsung pada nakdain tadi, atau pada berlangsung pada uang tadi, apa yang berlangsung pada emas dan perak. Hukumnya sama seperti hukumnya emas dan perak. Ini pendapat yang ketiga. Wa hadza lahu wajhun sahih. Dan sisi pendalilan yang ketiga ini memiliki sisi yang benar. Kenapa? Liquwwati ma'khadahu. Liquwwati ma'khadihi, karena kuatnya pengambilan dalil mereka. Wa yastadilluna 'ala dzalika. Mereka berdalil bi annal badal lahu hukmal mubdal fi kulli syai'. Dalilnya adalah kaidah fiqhiyah yang memang diambil dari sekian banyak dalil, yaitu bahwa al-badal lahu hukmal mubdal, bahwa pengganti itu sama hukumnya dengan yang diganti. Uang ini sebagai pengganti emas dan perak, iya kan? Sebagai pengganti nakdain, sebagai pengganti alat tukar yang dulu emas dan perak, sekarang uang. Maka hukumnya sama dengan apa yang dipakai pada yang digantinya. Ini kaidah. Saya ulangi, bahwa al-badal lahu hukmul mubdal, bahwa pengganti hukumnya sama dengan yang diganti. Ini pengganti emas dan perak, maka dia hukumnya sama dengan emas dan peraknya itu. Wa ahsanul aqwal, kalau dikatakan yang pertama atau pendapat ketiga ini dengan kalimat lahu wajhun sahih, artinya memiliki sesuatu yang benar dalam satu sisi. Tetapi yang paling bagus pendapatnya adalah, yang paling adilnya, wa aqrabu halis sawab, yang paling dekat dengan kebenaran adalah, an naj'al hukmaha hukmal fulus, bahwasanya hukumnya sama dengan hukum fils. Fa najri fiha riban nasiah, wala najri alaiha ribal fadl, bahwasanya dia berlangsung padanya hukum riba, tapi riban nasiah, tapi tidak berlangsung padanya ribal fadl. Riban nasiah adalah kalau dalam keadaan yang satu ditunda, atau yang satu dalam keadaan kontan, satu ditunda, atau dua-duanya ditunda, ini terjadi riba nasiah. Tapi tidak terjadi nujri, wala nujri alaiha ribal fadl, tetapi tidak terjadi ribal fadl kalau dalam keadaan fils ditukar dengan fils yang lain yang nilainya berbeda. Seperti rupiah ditukar dengan dolar, tentunya berbeda nilainya. Dolar ditukar dengan real juga berbeda nilainya. Ini tidak mengapa. Tafadul bainaha. Fayajuzu bayi ba'diha ba'd. Maka boleh menjual sebagiannya dengan sebagian yang lain. Au bi ahadin naqdaini mutafadilah. Boleh dalam keadaan berbeda nilainya. Wal mufadalahuna fima tumathil minal qimatin naqdain. Dan perbedaan itu adalah sesuai. Ini yang saya maksudkan dengan tadi, kalau rupiah dengan dolar. Kenapa saya berkata begitu? Karena kalimatnya di sini fima tumatsil minal qimatin naqdiyah, sesuai dengan nilai dari alat tukar tadi. Jadi boleh berbeda sesuai dengan nilai alat tukar tadi. Kalau alat tukar tadi nilainya berbeda, ya berbeda ditukarnya. Amal mufadalah fi dzatiha, kalau mufadalah dalam satu zat, fa amrun la yatasawwar, maka itu perkara yang tidak tergambarkan. Walayajudu dhalika, dan tidak boleh yang demikian semua dengan nasi'ah. Tidak boleh ada yang ditunda. Harus kontan. Wahada qawlun wasat fil mawdu'. Inilah pendapat yang tengah dalam masalah ini. Wafihi tawassu'ah ala nas, dan dengan pendapat ini manusia mendapat keluasan. Alladzina tarru ila ta'amul biha. Manusia-manusia yang terpaksa harus menggunakannya. Yani darurat, dalam keadaan harus menggunakannya. Kama anna fihi aydan saddan libab riba an-nasi'ah, sebagaimana di sana ada sad tertutup dari riba an-nasi'ah alladhi huwa a'dhamu anwa'ir riba, dan riba an-nasi'ah adalah sebesar-besar riba nasi'ah. Sebesar-besar riba adalah riba an-nasi'ah. Wa bastul mawdu' yahtaju ila bahthin mustaqil, dan pembahasan masalah ini perlu pembahasan khusus. Jadi untuk lebih luasnya perlu pembahasan khusus. Li'annahu hasala biha mujadalatun tawilah, karena ini terjadi di antara para ulama perdebatan sengit dalam masalah ini. Ya, ini bantah membantah dalam artian perbedaan pendapat itu sangat panjang lebar dan bukan di sini tempatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan syekhina, kata penulis, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir al-Sa'adi juga menulis risalah khusus dalam masalah ini, dan dia mendukung pendapat yang ketiga tadi. Yurajjih al-qawl al-akhir, mensahihkan pendapat yang terakhir, yaitu pendapat bahwasanya masalah nukud, masalah uang-uang tadi, kalau berbeda atau berbeda tafadul sesuai dengan kimahnya masing-masing, itu tidak mengapa, tetapi kalau nasiah tidak diperbolehkan. Berarti walaupun itu sorf, uang dengan uang lain yang boleh tafadul, tetap harus kontan. Dan sudah kita sebutkan kemarin, efek jeleknya. Kalau sudah dilarang Rasulullah SAW, kita belum tahu pun efeknya, kita yakin pasti jelek. Iya kan? Kalau dilarang oleh Quran dan Sunnah, pasti jelek. Tapi kenyataannya, lebih-lebih lagi, sudah terbukti efek jeleknya. Yang ternyata nilai dari satu mata uang dengan mata uang lainnya selalu berubah-ubah. Kalau dijanjikan sekarang uang rupiahnya, dolarnya nanti saya bayar, tiba-tiba berubah, gak akan terima orang pertama. Maka ini khonifidin a'azakumullah, terjadi riba nasiah, tapi tidak terjadi riba al-fadl. Mutafadil boleh, tergantung nilainya masing-masing, tetapi kalau masalah nasiah jangan, harus kontan dalam masalah itu. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah bihamdik, astagfirullah ilah ilam astagfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan bilang kecil, tapi kecil kok Ustaz. Kadang-kadang nilainya cuma 0,1. Iya, 0,1 itu pada 1 jam mungkin berubahnya. Atau 1 hari. Dan itu kalau kamu nilaikan 1, kalau miliaran rupiah, jadi besar. Nah, enggak jadi kecil. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.